إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة ومن النار أيها الحاضرون معاشر المسلمين yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat-nikmat yang lainnya kepada kita. Dan tidak boleh pula kita untuk mengkufuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada diri kita atau atas kerja keras kita sehingga kita mendapatkan nikmat tersebut, maka sungguh ini bentuk na'am kufurnya dia atau mengingkarinya dia terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat yang mulia Abdurrahman bin Sahr Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adlun wa syabun nasha fi ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin fa qala inni akhafu Allah wa rajulun dhakara Allah khalian fafadat ainahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang imam yang adil, seorang pemuda yang tumbuh di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua orang yang saling mencinta karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berkumpul dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seseorang yang dia bersedekah, kemudian dia nak merahasiakan sedekahnya, sehingga apa yang dia infakkan dengan tangannya, tangan kirinya tidak mengetahuinya. Dan juga seseorang yang diajak untuk naam berbuat maksiat dengan seorang wanita, dari wanita yang memiliki kedudukan, wanita bangsawan, dan juga memiliki naam rupa yang jamal, cantik, akan tapi dia mengatakan, "Inni akhafullah," sungguh aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah seseorang yang dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bersendiri, kemudian naam kedua matanya meneteskan air mata. Hadis ini adalah hadis atau di antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kepada kita atau memotivasi bagi kita, terkhusus mereka yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para pemuda, yang mana pemuda ini merupakan generasi yang akan menggantikan generasi sebelumnya. Di tangan mereka lah estafet Islam ini akan diemban, sehingga al-Islam betul-betul memperhatikan terkait permasalahan pemuda. Dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, menunjukkan bagi kita tentang betapa ngerinya atau dahsyatnya hari pembalasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga di hari itu tidak ada pertolongan kecuali hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara golongan yang akan mendapatkan pertolongan Allah adalah sebagaimana disebutkan tadi, naam seorang pemuda yang tumbuh di atas atau di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, syariat Islam ini sangat memperhatikan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun senantiasa memperhatikan dan mengajarkan kepada mereka para pemuda, atau sebelum mereka masuk menjadi seorang pemuda, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada segenap orang tua untuk memperhatikan mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'i sinin. Wadribu 'alayha wadribuhum 'alayha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'." Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Muru auladakum bis-shalah," perintahkanlah oleh kalian anak-anak kalian untuk mengerjakan salat di usia yang ketujuh atau tujuh tahun. Pukullah mereka dengan pukulan, tentunya pukulan yang mendidik, dalam keadaan mereka umur 10 tahun. Dan pisahkanlah naam dalam tempat-tempat tidur mereka sendiri-sendiri. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan tentang keadaan orang tua, yang mana ini merupakan langkah awal dari naam seorang anak dia akan tumbuh menjadi pemuda. dan anak itu akan terwarnai karena orang tuanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa bawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir ke dunia ini, mereka dalam keadaan fitrah, suci, maka kedua orang tuanya lah yang akan mewarnai dia. Apakah dia akan menjadi seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani? Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah peran besar orang tua untuk membentuk anak-anak mereka sehingga mereka menjadi pemuda-pemuda yang na'am bisa menyejukkan mata-mata orang tua mereka dan juga hati-hati kedua orang tua mereka. Lebih dari itu, akan menjadi orang-orang yang mereka senantiasa membela dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini merupakan perkara yang tidak ringan, berat. Terlebih musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka senantiasa berupaya dan berusaha untuk na'am melalaikan, karena melalaikan pemuda-pemuda ini, karena mereka tahu bahwasanya mereka para pemuda ini na'am apabila terdidik dengan didikan yang benar, maka akan mempersulit jalan dan langkah mereka untuk menghasut na'am para pemuda itu menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Dan tidak dipungkiri keadaan kita saat ini, keadaan na'am media-media yang notabene semuanya atau sebagian besarnya dikuasai oleh mereka, maka sungguh perkara yang sangat mungkin untuk mereka memasukkan pemikiran-pemikiran sehingga na'am anak-anak muda mereka akan berpemikiran seperti mereka. Dan tentunya ini sesuatu yang terjadi dengan mudahnya seseorang untuk mengakses na'am internet dan yang lainnya. Ini merupakan na'am upaya mereka, musuh-musuh Allah, untuk mengalihkan perhatian na'am anak-anak kaum muslimin dari agama mereka, yang mana na'am perkara agama ini adalah perkara yang menentukan baik dan buruknya na'am kehidupan mereka di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan pemuda telah disebutkan oleh na'am disebutkan di dalam sejarah semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kenal na'am pemuda-pemuda yang mereka turut andil besar di dalam na'am mengemban dakwah ini. Dan tentunya itu tidak lepas dari na'am bimbingan Rasulullah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka. Dan tentunya ini menjadi contoh bagi kita untuk kita menerapkan di kehidupan kita agar terjadi na'am atau terwujud keadaan yang kita inginkan bersama. Kita menginginkan anak-anak kita tumbuh dan berkembang, mereka di atas jalan, di atas kitab dan sunnah. Mereka pemuda-pemuda yang na'am giat, yang senantiasa tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perhatian beliau terhadap generasi muda ini, mungkin sudah banyak kita mendengar tentang hadis ini, yakni hadis dari Atau Nabi SAW pernah suatu hari na'am mengatakan kepada sahabat yang masih muda pada saat itu, yakni Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala, beliau mengajarkan kepada Abdullah bin Abbas perkara yang dasar. Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Abbas, ya gulam, inni u'allimuka kalimatin ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak, idha sa'alta fas'alillah, wa idha sta'anta fasta'in billah. Wahai anak kecil atau anak muda pada saat itu, aku akan mengajarkan kepadamu satu kalimat atau beberapa kalimat. Ihfadillah, jagalah Allah, yahfadka, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah subhanahu wa ta'ala di hadapanmu. Yakni ketika dia mungkin ya, hendak melakukan perbuatan-perbuatan atau hendak melangkah untuk melakukan sebuah perbuatan yang menyisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan dia, tajidhu tujahak, wa idha sta'anta fasta'in billah, idha sa'alta fas'alillah, apabila engkau meminta maka mintalah kepada Allah, wa idha sta'anta fasta'in billah, dan apabila engkau meminta pertolongan maka mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini diantara apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada mereka, para sahabat yang masih muda keadaannya pada saat itu. Sehingga tidak heran dengan didikan Nabi SAW ini, maka muncullah di antara mereka para sahabat-sahabat Nabi SAW, dari kalangan ulama, para sahabat yang masih muda. Kita kenal Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As. Ini adalah contoh-contoh pemuda yang mereka menjadi ulama pada saat itu karena berkat didikan dari Nabi SAW. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pemuda adalah orang-orang yang akan melanjutkan, yang akan memperjuangkan al-Islam ini. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan pendidikan-pendidikan mereka. Jangan sampai mereka terlalaikan, karena bahaya besar akan menanti kita ketika kita lalai, tidak mau memperhatikan pendidikan mereka yang benar, dengan memasukkan mereka di tempat-tempat yang kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sadar, kita paham, maka sungguh kita kasihan kepada mereka, anak-anak kita yang mestinya mereka mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kitab dan sunnah. Entah dengan alasan apa sehingga mereka menjerumuskan anak-anak mereka ke dalam pendidikan yang mungkin jauh dari ketentuan syariat, jauh dari tuntunan kitab dan sunnah. Lalu apa yang mau kita harapkan dari mereka? Apa kita ingin melihat generasi setelah kita menjadi generasi yang mereka hanya memperturutkan hawa-hawa nafsu mereka? Wal'iyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu diantara sahabat Nabi SAW yang mereka masih muda, akan tetapi mereka terbimbing dengan bimbingan yang benar, sehingga terjadilah sebuah masyarakat yang mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka senantiasa menjaga dan membela dan tidak ridha ketika agama itu naam dirusak naam oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ayuhal hadirun ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis di atas tadi kita sebutkan tentang kengerian hari hisab, dan di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelaskan tentang kengerian hari tersebut. Dan di antara sebab seseorang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, atau kelompok golongan yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, adalah pemuda yang naam hidup di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naam wajib bagi kita segenap kaum muslimin untuk tolong menolong dalam perkara ini, sehingga naam akan terwujud lingkungan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sebutkan tadi bahwasanya musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka tentunya tidak akan berdiam diri. Mereka akan memalingkan keadaan pemuda-pemuda kita ini. Dan itu sudah terjadi sebagaimana yang kita saksikan dengan adanya pertukaran-pertukaran pelajar, sehingga naam mereka pun tergerus akidah dan agama mereka. Mereka akan berpikir seperti pemikiran mereka. Kita bisa bayangkan mereka belajar agama dari orang-orang atau di tempat yang jauh dari realisasi agama, ke Amerika dan yang lainnya. Lalu apa yang mereka akan membawa kembali nanti pulang? Tentunya perkara yang sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di sana. Sesuatu atau memahami agama yang jauh dari pemahaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Penerapan agama yang jauh dari penerapan yang telah diterapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang bisa kita ingatkan adalah kepada mereka para pemuda, ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas. Dan juga ingat bahwasannya kehidupan ini akan berakhir. Yang namanya al-maut pasti akan datang, dan setiap apa yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali. Dan dia bersegera untuk melakukan amal saleh sebagai bekal dia nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan kita ingatkan naam dengan perkara akhirat ini, maka seseorang akan jauh dari angan-angan. Tidakkah kita ingat apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat beliau yang masih belia pada saat itu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Wahai Abdullah, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai Ibnu Umar, hiduplah engkau di dunia ini seperti naam seseorang yang melakukan perjalanan, menjadi seorang yang asing. Artinya apa? Dia sadar dan paham bahwanya kehidupan dunia ini adalah sementara, dan akan dia dapatkan atau rasakan kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Maka seketika itu Umar radhiyallahu taala anhu, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Idza amsayta fala tantadiril shabah, wa idza asbahta fala tantadiril masa." Khud min sihatika limaradik wa min hayatika limautik. Apabila engkau berada di sore hari, jangan tunggu lagi pagi harinya untuk beramal. Dan apabila engkau berada di pagi hari, jangan tunggu di sore hari untuk beramal. Jadikanlah waktu sehatmu bersemangat di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk masa sakitmu. Karena seorang yang sakit tentunya tidak seperti orang yang sehat. Dia akan terkurangi atau lemah. Demikian juga kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Jadikanlah hidupmu ini sebagai bekal nanti ketika engkau sudah meninggal dunia. Beramal dan beramal. Jadikanlah hidupmu ini dan sadarlah bahwasanya kalian para pemuda adalah orang-orang yang akan menggantikan generasi sebelummu. Jadilah engkau seperti apa yang ada pada mereka, para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berjuang untuk Islam tidak pandang umur. Kalau kita tarik kembali sejarah mereka, Abdullah bin Umar pada saat itu masih kecil, akan tetapi beliau meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk ikut berperang ketika terjadi perang Uhud. Namun katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kembali karena beliau pada saat itu belum balig. Dan juga para sahabat-sahabat yang lainnya, kita kenal putri dari Abu Bakar As-Siddiq, Asma bintu Abu Bakar, dan juga putra beliau pun Abdullah bin Abi Bakar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq dikejar-kejar oleh mereka kaum kafirin musyrikin pada saat itu, beliau bersembunyi di Gua Tsur. Maka Asma binti Abi Bakar ini mengirimkan makanan kepada keduanya. Dan juga Abdullah ibn Abi Bakar As-Siddiq pun sama. Beliau mengembalakan kambing-kambing beliau. Pada saat itu beliau masih muda. Beliau mengembalakan kambing-kambing beliau di sekitar gua tersebut. Dengan tujuan agar tidak terlacak keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala jadikan kita dan para pemuda-pemuda kita menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, yang mereka bersiap siap untuk membela agama-agama mereka. Pemuda yang kuat, yang tidak hanyut kepada perkara keduniawian, mengikuti hawa-hawa nafsu mereka. Karena sungguh mereka yakin ada keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk mereka. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun. Wadhkurullaha al'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.